Kau petik gitar, nyanyikan lagu. Perlahan usap hatimu, terucap janji ku untukmu. Tenggelam di tembangmu. Tulikanlah kedua telinga, butakanlah kedua bola mata, agar tak kulihat dan kudengar kedengkian yang mempunyai. Dan janganlah